cinta pertamaku. Kau yang pernah aku sayang, ku beri semua rasa cintaku. Tapi luka yang kau beri padaku, lebih baik kau pilih dia. Biar aku yang mengalah, cukup rasa sakit ini aku yang rasakan. Apa harus seperti ini, cinta yang harus ku jalani? Baru mulai mencinta, sudah kau hianati. Terasa indah tapi hanya sesaat. Kau tega menghadirkan dia. Untuk apa aku harus bertahan? Lebih baik kau pilih dia. Biar aku yang mengalah, cukup rasa jalani. Baru mulai mencinta, sudah kau hianati. Jangan lagi kau tanyakan rasa cintaku yang telah kini hilang. Kau pilih dia, biar aku yang mengalah. Cukup rasa sakit ini aku yang rasakan. Apa harus seperti ini, cinta yang harus ku jalani? Sudah kau hianati.